وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، pertanyaan. Siapa yang mau menjawab? Kesiapannya dulu sebelum soalnya. Jangan bilang saya. Yang lain. Masa kalah sama jenis ponto? Yang lain. Bantaing? Hah? Bandung? Baik. Sebutkan empat kondisi termulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana empat ini menjelaskan akan ketinggian dan kemuliaan ibadah dengan dalilnya. Dengan dalilnya. Baik, betul. Baik, ini satu. Maqam Isra. Dengan dalilnya. Kedua. Yang kedua. Maqam Al-Iha. Dengan dalilnya. Tiga. Baik, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Yang ketiga, maqam da'wah. Keempat, mimma baik, ahsan. Pertanyaan kedua, sebutkan faedah yang menghubungkan ad-din dengan al-ibadah, dengan dalilnya. Hah? Baik. Ini faedahnya. Ad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Dalilnya hadis Jibril. Syahidnya di mana? Baik. Ketika Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan uraian ibadah yang sangat luas. Kemudian Nabi mengatakan, ini adalah Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dalil bahasa. Ya, keduanya satu dalam makna ad-dul. Ya, al-khudu wa-dul. Ad-din asal maknanya al-khudu wa-dul. Demikian pula al-ibadah. Baik. Betul. Pertanyaan ketiga, tidak ada hadiahnya. Tapi saya akan doakan. Iya. Baik. Sebutkan pertanyaan ketiga ini. Menentukan hakikat ubudiyah. Sebutkan dua asal makna ibadah dengan dalilnya. Ayo. Yang di belakang. Ini kenapa tidak ada? Kalau sudah tidak ada hadiahnya. Yang di belakang sekali. Ah, yang di pintu. Ya, yang standar di pintu. Ayo, satu. Ya, antum, ya. Ya, yang balik itu. Sampingnya Musa. Ya. Ya, kalau gitu alas Musa. Ah, Rafati. Baik, Ali. Baik, makna yang pertama menunjukkan kesempurnaan ketundukan. Az-zul wal-khudur. Yang kedua menunjukkan makna kesempurnaan cinta. Kata ibadah dengan makna rendah itu diambil dari kalimat tariqum mu'abbad. Adapun asal kata ibadah yang menunjukkan makna kesempurnaan cinta diambil dari puncak jenjang cinta, yaitu at-tayyum. Pelakunya kalau kita katakan tayyumullah, maka artinya abdullah. Dari sinilah kalau kita mencintai sesuatu tapi benci, maka belum menjadi hambanya. Demikian pula mencintainya, membencinya, tunduk kepadanya, tetapi tidak mencintainya, belum menjadi hambanya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan dua ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Akhir pembahasan, Syekh Rahimahullah wa Ta'ala mengingatkan kita akan beberapa perkara yang diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya. Yang pertama sudah al-mahabbah. Kedua, Taat. Ketiga, apa? Al-irda. Ya, ridha kepada Allah, kepada Rasulnya. Keempat, al-ita. Memberikan apa yang Allah datangkan, apa yang Rasulullah berikan. Iya. Baik. Syekh masih membahas perkara ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Kalau seandainya mereka ridha terhadap apa yang Allah datangkan kepada mereka dan yang Rasulnya datangkan kepada mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah. Hasbunallah. Coba lihat ajakan Allah, seandainya mereka ridha. Ridha terhadap apa? Apa yang Allah datangkan, beri kepada mereka. Dan apa yang Rasulullah datangkan, beri kepada mereka. Ini dua. Tapi ucapannya satu. Waqalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah. Hanya Allah yang mencukupi kami. Wa rasuluhu dari disebut di sini. Terus, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasulih. Allah akan memberi kepada kami dari keutamaannya dan Rasulnya. Diungkap lagi Rasul di sini. Sebab apa? Al-ita. Nabi juga memberi. Kemudian, inna ilallahi raghibun. Sekarang raghbah yang disebut. Raghbah, keinginan akan sesuatu karena cinta. Ini dikhususkan hanya untuk Allah. Sungguh kami hanya kepada Allah raghibun. Coba lihat. Kalimat ini betul-betul memahamkan kita bahwa di antara perkara ada yang diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan khusus ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Perhatikan kalimat hasbunallah, hanya Allah yang mencukupi kami. Cukuplah kami akan kecukupan darinya. Padahal yang memberi siapa? Allah dan Rasul? Dan Rasulnya. Misalnya dalam pembahagian ini, ini diantara ayat, jelaskan pembahagian. Nabi dalam peperangan memberi juga. Iya, itu harus ridha terhadap pemberian, pembahagian lah. Nabi sallallahu. Allah katakan harus kalian ridha kepada apa yang Allah beri, apa yang Rasulullah beri kepada kalian. Tetapkan dua ridha ini, jalurnya kemana. Terus ucapannya apa? Hasbunallah, hanya kepada Allah. Untuk ucapan, has. Hanya Allah yang mencukupi. Coba lihat bagaimana pendidikan, pembedaan ini. Selanjutnya, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasulih. Diungkap lagi. Allah akan memberi kepada kami dari keutamannya. Dan Rasulnya juga akan memberi. Jadi kalau kita ridho dan berserah menyandarkan hanya kepada Allah kecukupan, maka Allah akan memberi. Rasulnya juga akan memberi. Ditetapkan lagi untuk Rasul di sini. Inna ilallahi raghibun. Tetapi raghbah, harapan yang merupakan ibadah ini, kemudian diungkap hanya untuk kamu. Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ucapan-ucapan ini. Ini tidak terucap kecuali orang-orang yang mendalam pahamnya tentang makna ibadah. Yang mampu membedakan mana yang bisa kepada Allah dan Rasulnya dan mana yang khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita tidak mampu membedakan ini, maka sulit kita akan mendapatkan jenjang-jenjang ibadah yang tertinggi. Akan terjatuh ke dalam penyerahan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita sadari. Kata beliau, fal-ita lillahi wa rasul. Jadi al-ita memberi, mendatangkan, itu milik Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ayat sebelumnya dan juga seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang didatangkan, atakum. Ini datangkan oleh Rasulullah, maka ambil. Dan apapun yang beliau larang, maka tinggalkan. Ini jelas. Wa ammal hasb wa huwa al-kafi. Qadwallahu wahda. Adapun al-hasb, yang diungkap tadi, hasbunallah. Hasbnya kami Al-hasbnya kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Al-hasbu kata beliau bermakna al-kafi, yang mencukupi. Jadi yang memberi, yang mendatangkan dari Allah, dari Rasulnya. Paham? Ridho. Ridho kepada pemberian Allah dan pemberian Rasul. Tapi yang kita yakini yang mencukupi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita serahkan padanya harapan dalam kecukupan ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dua ini ibadah. Dan ini kata beliau sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kalimat ini. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ay hasbuka wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin Allah. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطنا في غير هذا الموضع وقال تعالى أليس الله بكاف عبده. طيب إن سلسي pembahasan dari sisi ini beliau menekankan sekarang makna bahwa al-hasb yang bermakna al-kafi yang mencukupi itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada selain. Dalilnya lain. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata manusia. Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Mereka di sini para sahabat Nabi. Orang-orang menyatakan kepada mereka. Memberitakan kepada mereka. Innan nas. Sungguh manusia. Manusia yang selanjutnya ini, orang-orang musyrikin bersama dengan para sekutunya. Jadi ada orang-orang yang memberi berita kepada Nabi. Orang-orang ini memberi berita bahwa manusia yang selanjutnya, orang-orang musyrikin bersama para sekutunya. Al-Ahzab. Mereka telah jama'u lakum. Mereka telah berkumpul untuk menyerang, membinasakan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Bagaimana sikap sahabat, sikap Rasulullah SAW bersama para sahabat menghadapi ancaman ini? Fazadahum imana. Justru keimanan mereka semakin bertambah. Terus, lihat ikatan mereka. Waqalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kami. Wa ni'mal wakil. Dan dialah yang terbaik dalam berserah, bertawakal. Ini ucapan Rasulullah SAW menghadapi ancaman besar ini. Dan ucapan ini pula yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar masuk ke dalam api yang berkobar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hebatnya ucapan ini. Sebab dasarnya adalah kesempurnaan tauhid, kemurnian ibadah, harapan, keyakinan bahwa yang mencukupi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbuka Allah. Yang mencukupi engkau wahai nabi, hanya Allah. Wa dan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang beriman. Hati-hati kalau salah atas di sini. Kata sih maknanya, yang mencukupi engkau dan yang mencukupi orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang beriman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya, ya ayyuhan nabi, hasbuka wa man ittaba'aka minal mu'minin adalah Allah. Dan siapa yang menyangka bahwa makna ayat ini, yang mencukupi engkau ya Muhammad adalah Allah dan orang-orang beriman bersamamu. Itu yang akan mencukupi kamu. Siapa yang memahami seperti ini, maka sungguh telah keliru dengan kekeliruan yang sangat menjijikkan. Sebagaimana kata beliau, kami telah urai perkara ini pada selain tempat ini. Dan saya berapa tahun yang lalu pernah makan di sebuah rumah makan di kota Parepare. Ada kelenjar besar milik milik santren besar di Indonesia. Santren besar di Indonesia. Yang sudah melahirkan pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Biasa di kalender santren kan tulisan-tulisan ayat. Ya. Ayat ini tertulis. Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man istaba'aka minal mu'min. Diartikan ke mana? Diartikan ke makna yang menjijikkan. Ini menunjukkan keliruan dalam memahami ini. Kenapa? Sebab pembahasan pemurnian ibadah itu kita jarang jumpai dengan sebenar-benarnya dalam banyak santren. Apalagi masuk dalam pembahasan ini harus membedakan hak, mana haknya Allah, dan jenis hak itu bisa juga untuk selain Allah, dan mana haknya Allah yang betul-betul murni hanya untuknya. Ini yang ditekankan di sini. Sebab kapan kita tidak punya ma'arifah dalam perkara ini, al-ubudiyah yang akan kita pelajari tidak akan mungkin kita capai. Harus punya furqan pembeda dalam perkara ini. Kemudian beliau kokohkan pembahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaisallahu bikafin 'abda?" Bukankah hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencukup hamba-Nya? Coba lihat kalimat ini. Alaisallahu bikafin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala semata bikafin? Hanya Allah kafin yang mencukupi abdahu hamba-Nya. Di sini menegaskan apa? Titik pembahasan kita menegaskan dua hal yang merupakan pembahasan kita. Itu yang kita ungkap. Perhatikan bahwa al-kafi hanya Allah. Tidak ada selainnya. Jelas? Al-kafi yang mencukupi, al-has hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selainnya. Dan ini keyakinan merupakan prinsip setiap orang yang beriman. Pembahasan yang kedua, ternyata kecukupan yang datang dari al-kafi ini hanya untuk orang-orang yang menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bikafin? Siapa? Siapa yang Allah jamin? Siapa yang Allah pastikan Allah beri kecukupan? Abdahu, hamba-Nya. Coba lihat, hamba-Nya. Karena itulah, siapa yang ingin mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tegakkan ubudiyah. Ini sisi lain yang menjelaskan keutamaan al-ubudiyah, bahwa dia adalah penjamin datangnya kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat memerlukan penjagaan kecukupan darinya di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Setelah itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan kepada kita huraian ibadah lebih dalam. Lihat kalimat beliau, wa tahriru dalika. Ini semacam paragraf baru lagi nih. Sekarang tahrir mau diurai. Ingin difokuskan zalika. Zalika kembali kepada apa? Ini dia al-ubudiyah. Memahami ubudiyah, memahami penghambaan. Ini dia uraiannya sekarang. Lebih dalam lagi. Dan ini untuk jelasnya saya simpulkan dulu supaya nanti antum pahami kalimat-kalimat syekh. Syekh dalam mentahrir, dalam menurai perkara ini, menjelaskannya dengan metode penjelasan akan makna abdun. Abdun yang tegak di atas ubudiyah. Ini sekarang mau diurai. Kata abdun itu ada dua. Abdun, ini kata sifat. berarti yang tegak di atas tubuh dia. Kata Abdul ini ada dua. Ini yang pertama yang disebutkan Syekh. Yang kedua menyusul. Hanya saya sebut duluan. Abdul yang pertama bermakna al-mu'abbas. Ini akan kita bahas. Dan nanti yang kedua, Abdul yang kedua bermakna adil. Iya. Al-abdu yang pertama al-mu'abbas. Yang kedua al-abd bermakna al-adil. Yang beribadah. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, al-mu'abbad. Yang diperhambakan. Kalau kita tidak mampu membedakan dua makna ini, rusak betul. Faham kita, amalan kita, sikap kita dalam melihat ibadah ini, yang akhirnya pencapaian kita dalam penghambaan pun kacau. Rusak. Kata beliau, "Anna al-'abda yuradu bil mu'abbad alladhi 'abbadahu Allah fadallalah wa dabbara wa sarrafa." Bahwa hamba dimaksudkan dengannya al-mu'abbad, yang diterapkan penghambaan kepadanya. Maknanya, alladhi abadahu Allah. Orang yang Allah perhambakan dia. Jadi mau tidak mau. Kalau Allah yang jadikan hamba, pasti jadi hamba. Berarti ada hamba dalam makna itu. Hamba dalam arti pasti jadi hamba. Sebab Allah yang menjadikannya hamba. Maknanya kata beliau, fadallalah, Allah tundukkan dia. Dabbar, Allah yang mengatur dia. Sarrafa, Allah yang menentukan kemana arah perjalanan hidupnya. Ada yang lepas dari ini? Ada makhluk yang lepas dari penghambaan ini? Tidak ada. Lihat kata Syekh, wa bihadha al-i'tibar, hamba dalam makna ini, fal makhluquna kulluhum ibadullah. Makhluk seluruhnya adalah hamba Allah. Dalam makna ini. Orang-orang baik dari mereka, al-abrar, al-fujjar, orang-orang yang menyimpang, orang-orang beriman, al-mu'minun, wal-kuffar, orang-orang kafir, adalah hamba. Ahlul jannah, ahlul nar, semuanya hamba. Kenapa? Sebab hanya Allah rubnya mereka seluruhnya. Hanya Allah malikuhum, penguasa mereka. Semuanya adalah hamba sebab la yakhrujuna amma syi'atihi wa kudratihi. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak dan takdirnya. Wa kalimatihi tamma allati la yajawizuhunna bar wala fajir. Tidak ada yang pernah keluar dari kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang mana tak ada yang bisa melewati seorang pun. Dia baik ataupun fajir, dia tidak akan bisa melewati ketentuan-ketentuan ini. Ketentuan takdir. Ketentuan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fama sya'akan. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa illam yasha'u. Walaupun makhluk tidak menghendakinya. Wa ma sya'u. Dan apapun yang dikehendaki oleh makhluk. Illam yasha'ahu. Lam yakun. Jika Allah tidak menghendakinya pasti tidak akan terjadi. Ini yang ada. Ini kenyataan. Ini hakikat penghambaan hamba seluruhnya. Semuanya hamba. Orang kafir hamba. Dalam makna ini. Sebab Allah jadikannya tunduk. Pasti tunduk. Merendah terhadap ketentuan Allah. Apapun yang Allah kendaki padanya, harus dia terima kan? Allah tetapkan sakit. Enggak, saya tidak mau sakit. Saya ya Allah. Saya mau sehat. Akhirnya, takdirnya Allah batal dulu. Oh, tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجِعُونَ. Apakah selain agama Allah yang mereka harapkan? Padahal, coba perhatikan, hanya kepada Allah aslama, Islam, tunduk, semua yang di langit dan bumi secara taat ataupun terpaksa, dan hanya kepadanya yurja'un, dikembalikan. Perhatikan kalimat وَلَهُ أَسْلَمَ. Hanya kepada Allah Islam, semua yang di langit dan di bumi. Ini tanpa kecuali. Semua yang di langit, di bumi, Islam kepada Allah. Kafir, beriman, malaikat, jin, manusia, benda mati, benda cair, benda padat, benda hidup, semuanya. Islam kepada Allah. Kalau Allah syarfa, dalam keadaan taat, ataupun terpaksa. Harus tunduk. Itu makna Islam di sini. Sekarang mulai dihubungkan kata ibadah dengan kata Islam. Kalau begitu, ada Islam umum juga ya. Sebagaimana ada ibadah yang melingkup. Hamba dalam makna semuanya adalah hamba. Ada juga Muslim, Islam dalam makna semuanya Islam. Bisa dipahami? Islam artinya tunduk. Semuanya tunduk kepada Allah. Tidak ada satupun yang tidak tunduk kepadanya. Kalau begitu hamba. Semuanya adalah hamba. Ini umum. Kata beliau lebih jauh. Fahuwa subhana. Maka kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Wa khaliquhum penjipta mereka. Wa raziquhum pemberi rezeki mereka. Wa muhyihim yang menghidupkan mereka. Wa mumituhum yang mewafatkan mereka. Wa muqallibu qulubahum yang membolak-balikkan hati mereka. Wa musarrifu umurahum yang mengatur, mengerahkan urusan-urusan mereka. La rabba ghairu. Tidak ada rob selainnya. Wa la malika lahum siwa. Tidak ada penguasa untuk mereka selain Allah. Wa la khaliqa lahum illahu. Tidak ada pencipta bagi mereka kecuali hanya Allah. Sawa'un, apakah i'tarafu bidzalik? Makhluk mengakuinya, sama saja. Makhluk akui atau angkaru atau mengingkari hal ini, tetap Allah adalah rob mereka. Mereka tetap adalah hamba Allah. Mereka i'tarafu mengakuinya atau mereka ingkar. Demikian pula sama saja. Mereka ilmui atau mereka bodoh terhadap. Tetapi, ahlul iman minhum. Yang beriman kepada mereka. Yang mengimani perkara ini. Itu memahaminya. Mengakuinya. Wa atarafu bi. Bi khilasi man kana jahilan bidzalik. Beda dengan mereka yang bodoh akan hal ini. Jadi ada hamba. Dalam makna umum ini bodoh. Au jahidan lah. Dia tahu, kalau jahidan dia tahu, tetapi dia ingkar. Dia ingkari. Mustakbiran ala Rabbi. Takabur terhadap Rabbi. Wala yuqiru, dia tidak mau akui. Walaupun sangat jelas bahwa Allah adalah yang mencipta, yang menguasai, yang mengaturnya. Wala yakhda'u lah. Tidak mau tunduk kepadanya. Ma'ilmihi, padahal dia tahu. Karena Allah Rabbuhu wa Khaliquhu. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya dan penciptanya. Coba perhatikan makna hamba yang pertama ini. Abdun dalam arti yang dijadikan tunduk oleh Allah, diatur, dikuasai karena Allah semata pencipta, penguasa, pengaturnya dengan segala perkara. Syekh menjelaskan bahwa makhluk dalam makna ini ada yang beriman. Mengakui. Kita belum bahas pengakuan ini bermanfaat bagi dia atau tidak. Ini belum. Yang jelas kita harus pahami dulu. Penghambaan dalam makna ini ada yang mengimaninya. Ada juga yang tidak mengimaninya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka ada dua. Ada yang bodoh betul, memang tidak tahu Allah adalah Rabb-nya. Dan ada yang tahu tetapi dia ingkari. Ini jahidat, takabur. Jelas? Berarti ada tiga kelompok. Di sini, dipahami. Falma'rifatu bilhaqqi. Sekarang yang ketiga ini. Dia tahu, dia punya ilmu Allah yang mencipta, menguasai, tetapi apa? Dia ingkar. Fal ma'rifatu bil haqqi idza kanat ma'al istikbar an qabulihi wal jahdila kana 'adaban 'ala sahibi. Mengenal kebenaran jika bersamaan dengan ketakaburan untuk menerima kebenaran itu dan mengingkarinya, maka ilmu ini justru akan menjadi azab bagi pemilik. Bahkan azabnya lebih pedih daripada yang tidak tahu. Karena ada dua ini, yang bodoh, ingkar karena bodoh. Kalau ini ingkar karena tak tahu. Ini dikatakan oleh penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Jika kamu tidak tahu, maka itu adalah musibah. Tapi jika kamu tahu, maka musibahnya lebih besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wajhadu biha. Ini ayat tentang Firaun. Firaun dan para pengikutnya. Wajhadu biha. Firaun bersama pengikutnya juhud, ingkar terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Padahal wastaiqanatha anfusuhum. Allah jelaskan, wastaiqanatha anfusuhum. Jiwa-jiwa mereka yakin akan hal itu. Tapi kenapa mereka ingkari zulmaw wa uluwa, kezalimannya dan ketakaburannya, merasa diri lebih. Dan ini persis sifatnya siapa? Iblis. La'anatullah alaih. Fandur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat kehancuran perjalanan orang-orang yang merusak ini. Fir'aun bersama tentaranya, dihinakan betul. Disiksa di dunia. Dan kehinaan Fir'aun ini dijadikan ayat untuk jadi pelajaran orang-orang selanjutnya. Kemudian, di alam kubur disebutkan juga siksaannya. Diperingatkan neraka dan disiksa pagi dan petang hari. Dan di akhirat, siksaan untuk Firaun sangat mengerikan. Kenapa? Mengingkari kebenaran setelah dia tahu. Sumber bencananya adalah zulma wa uluwa, kezaliman. Ini kezaliman pangkalnya adalah mengikuti amarah. Kekuatan marah. Uluwa, ini ketakaburan, al-kibr. Ketakaburan. Dan ini dua usul dari usul maksiat yang sangat mendasar. Dua usul dari usul maksiat yang sangat mendasar. Akar dari akar semua dosa yang sangat mendasar. Wa qala ta'ala alladziina aatainahumul kitaaba ya'rifuunahu kama ya'rifuuna abnaa'ahum. Ini ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Orang-orang yang kami telah beri kepada mereka kitab. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Atau juga maknanya mereka mengenal Tauhid sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mengenal Islam ini benar sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum, dan sungguh sekelompok dari mereka, la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, betul-betul menyembunyikan al-haq sementara mereka mengilmuinya. Ini keingkaran setelah tak tahu. Jadi ada penyakit seperti ini. Ini penyakitnya paling dominan ada pada kelompok Yahudi. Karena itu mereka mendapatkan sifat yang paling mengerikan dalam surat Al-Fatihah. Al-Maghdudi alaihim. Yang dilaknat, dimurkai atas mereka. وَقَالَ تَعَالَى فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sungguh mereka tidak mendustakan engkau ya Muhammad, tetapi orang-orang zalim itu terhadap ayat-ayat Allah yajhadun. Ini juhud. Ini juhud. Baik. Dari sini jelas bahwa penghambaan yang pertama, itu ada yang mengimaninya, ada yang mengingkarinya karena bodoh, dan ada yang mengingkarinya karena ketakaburan. Jelas? Sekarang kita bahas yang berimannya. Sekarang lihat yang berimannya. Faini itara fal'abd. Jika hamba mengakui Allah Rabbah wa Khalifah, bahwa Allah adalah pencipta dia, Rabb dia, wa annahu muftasirun ilaih, dan bahwa hamba muftasir, betul-betul perlu kepada Allah, mustajun, mengharap memerlukan Allah. Maka kata beliau, arafal ubudiyatal muta'alliqata birububiyatillah. Di sanalah hamba telah mempunyai ma'rifat terhadap al-ubudiyah, penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Ini penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Kata itu? Jadi kalau si A sudah yakin Allah yang mencipta dia, Allah yang mengatur dia, Allah yang menguasai dan memiliki dia seluruhnya, sehingga dengan nyata dia hanya mengharap kepada Allah. Sebab dia tahu hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menerus keperluannya hanya kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'rifat, ini ilmu. Tapi ilmu ini masih berhubungan dengan penghambaan, sehubungan dengan rububiyah Allah. Hamba yang seperti ini, yas'alu rabbah, memintanya pasti hanya kepada Allah. Wa yatadarra'u ilaih, akan merendah kepadanya. Wa yatawakkalu alaih, bertawakkal kepadanya. Lakin, tetapi, qad yufidu amra, masih memungkinkan dia mentaati perintah Allah, wa qad ya'asih, dan memungkinkan juga dia maksiat. Waktu ia abduhu ma'adalika, waktu ia abdu syaitan wal asnam, dan memungkinkan dia menyembah Allah bersamaan dengan ini, tetapi menyembah juga syaitan dan berhala. Coba perhatikan sini. Hati-hati ya. Saya sudah sebutkan jenis yang pertama ini. Iya. Atau lihat lebih jelasnya lagi. Wa nisbu hadhihi al-ubudiyyah la tufarriqu baina ahli al-jannati wal nar wa la yasiru biha ar-rajulu mu'mina kama qala Allah ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Penghambaan yang semisal ini belumlah mampu membedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghambaan yang semisal ini belumlah dan tidak akan menjadikan lelaki menjadi orang yang beriman. Tetap masih musyrik. Kalau hanya sebatas ini. Dalilnya, surah Yusuf 106, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Allah akui keimanannya. Tapi, إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Kecuali mereka ternyata tetap sebagai orang-orang musyrik. Allah tetapkan mereka beriman. Tapi kenapa tetap Allah katakan mereka musyrik? Berarti ada sesuatu yang mereka imani. Benar perkara itu. Tapi keimanan ini belum mengangkat dari kenajisan syirik. Keimanan apa itu? Ini dia. Keimanan akan ubudiyah yang bermakna al-mu'abbad. Kemudian cermati, Syekh menyebutkan juga bahwa hamba yang sampai ke dalam jenjang ini tahu dirinya hamba. Sebab apa? Syari kita, syari kuasai hanya Allah. Bukan selain Allah yang menguasai saya. Karena itu, dia meminta kepada Allah. Mengharap kepada Allah. Bahkan saya sebutkan bertawakal kepada Allah. Dia mampu menyerahkan ibadah-ibadahnya. Tetapi apa? Belum bisa menyelamatkan dia dari maksiat terhadap perintah Allah, belum bisa menyelamatkan dia dari kesyirikan, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa? Antum pahami? Kalau antum pahami, antum tidak terlalu pusing. Kalau mendengar ada orang Jepang misalnya, atau orang Cina misalnya, atau orang kafir Amerika misalnya, yang merupakan tokoh-tokoh besar dalam dunia tertentu yang sampai ke dalam puncak-puncak kehebatan dalam usaha bisnis dan berbagai usahanya, yang sedikit Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu-ilmu kepadanya, mereka berkomentar, betul-betul semuanya milik Allah. Semuanya milik Tuhan. Walaupun orang Jepang misalnya banyak Tuhannya dia. Tapi ada juga yang sadar. Semuanya hanya dimiliki oleh Yang Maha Kuasa. Dan tidak bisa. Bukan pemiliknya. Matahari bukan. Semua dimiliki Yang Maha Kuasa. Saya hanya mengahon, mengharap hanya kepada Muslim. Muslim. Ini ma'rifat ini. Ilmu. Ini penghambaan sudah. Tapi penghambaan ini belum membedakan. Saya tekankan yang ini seperti yang bagusnya. Tapi yang bagus ini belum mengeluarkan seseorang dari kesilapan. Karena itu, orang Jepang yang seperti ini, masih apa? Dia masih mengaku juga, tidak apa-apa. Tapi dia sudah bisa paham itu. Dia sudah punya ma'rifat akan hal itu. Jadi tetap semuanya hamba dalam makna al-mu'abbad. Terserah dia imani, atau dia tidak tahu, atau dia ingkari, hamba semuanya. Orang-orang komunis, Soviet, sebagian orang-orang komunis di Indonesia misalnya, mengingkari adanya Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta. Tetap hamba? Tetap hamba, walaupun dia ingkar. Ini semuanya hamba. Semuanya tegak di atas ubudiyah. Ubudiyah apa? Itu tadi, keislaman umum. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Harus malam, harus siang, rezekinya, hidupnya, sakit tidak hanya dia, tidak ada yang dilepas dari. Fa'inna al-musyri'ina kanu yukirruna anna Allah khaliqahum wa raziqahum. Terdalam perkara ini, dengan memperjelas hujahnya, untuk memahamkan ayat yang kita baca tadi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Mereka beriman, tapi kenapa musyrik? Kata beliau, karena orang-orang musyrik dulu itu mengakui Allah pencipta mereka, pembelus di mereka. Bersamaan dengan itu, mereka menyembah Allah, menyembah juga selainnya. Menyembah Allah, menyembah juga selainnya. Peristiwanya Abdul Muttalib. Pamannya Nabi Sallam. Tokoh yang membuat Abu Talib tetap harus memilih agama kesyirikan. Ketika akan meninggal Abu Talib yang sudah melihat kebenaran agama Nabi Muhammad Sallam, didakwai oleh Nabi, ya Amin, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang saya akan jadikan hujjah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ ada Abu Jahal dan satu tokoh Quraisy lainnya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah berhenti dengan agamanya Abdul Muttalib? Ini yang diungkap keduanya, dia ungkap yang lainnya. Kalau kamu ucapkan itu, kamu benci agamanya. Hebatnya ini tokoh ini. Sampai akhirnya Abu Talib, walaupun sudah bersama Nabi, membela Nabi, dan melihat kebenaran ajaran yang dibawa oleh kemenakannya ini, tetap akhirnya dia memilih berada di atas agama Abdul Muttalib. Kenapa? Sebab Abdul Muttalib memang mempunyai peristiwa-peristiwa besar ketika dia memimpin orang-orang Arab, terkhusus orang-orang Quraisy. Di antaranya pada peristiwa bergajah. Disebutkan dalam sejarah. Dalam peristiwa bergajah, dia ada. Orang-orang sudah lari. Dia mendatangi Abraha. Dia katakan, saya ini pemilik unta-unta ini. Ternak-ternak ini. Saya mau datang mengambilnya. Sebab saya pemilik. Saya robnya. Bermana pemilik. Adapun yang akan kamu hancurkan, maka dia juga mempunyai pemilik yang pasti akan menghalangi. Tapi sama ada dengan itu. Siapa ini? Yakin. Dan benar? Coba lihat keyakinan itu. Ini keyakinan apa ini? Rububiyah? rububiyah. Dan bersamaan dengan itu, tetap dia memimpin berbagai macam bentuk kesyirikan di sana. Ini keyakinan. Ini ilmu yang sangat perlu betul kita pahami. Jadi jangan hanya menganggap bahwa oh, yang rusak penghambaannya itu yang mengingkari adanya Tuhan. Atau yang mengakui ada Tuhan. Iya. Sekedar dalam pembahasan mengakui ada Tuhan, tetapi mengakui juga Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Mengakui juga selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Bahkan lebih dari mereka-mereka yang masih musyrik ini mampu menyerahkan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas keyakinan. Tapi di atas keyakinan rububiyah. Penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Belum bisa menyelamatkannya dari kesyirikan. Dalil-dalilnya, bahwa orang-orang musyrikin mengakui hal itu, disebutkan diantaranya dalam surah Zumar ayat 38, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Jika engkau bertanya ya Muhammad kepada mereka, mereka orang musyrik, siapa yang mencipta langit dan bumi? لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Pasti mereka akan menjawab Allah. Benar jawabannya? Tapi, إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ini makna keimanannya. Mereka imani al-jahli. Tapi mereka tetap musyrik. Sebab apa? Ma'rifatnya dia akan ubudiyah masih sangat rendah. Jadi pendahuluan, kita harus pahami betul bahwa ma'rifat akan ubudiyah ini adalah ma'rifatnya orang musyrik. Sebab ini akan diurai nanti pembahasannya lebih jauh. Ada kaum muslimin yang telah melakukan amalan ritual yang sangat hebat dan akhirnya menganggap dirinya telah sampai kepada puncak hakikat ibadah. Yang ternyata persis ini. Marifatnya di sini. Dia menganggap dirinya hebat betul sudah dalam beragama. Tapi ternyata marifatnya tidak melewati batas marifat orang musyrik. Bahkan lebih rendah, lebih hina. Tapi menganggap dirinya sudah lebih. Hanya Syekh belum sebutkan ini. Syekh pahamkan dulu kita. Beliau tahrir dua makna ibadah ini. Sebentar saja. Saya akan sebutkan. Beliau sebutkan dulu dalilnya. Lebih jauh. Dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 84 sampai 89. Ini lebih tegas. Lebih terurai. Pertanyaan-pertanyaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul, sampaikan ya Muhammad. Limanil ardu wa man fiha. Milik siapakah? Bunyi dengan segala isinya. In kuntum ta'lamun. Jika kalian tahu. Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan menjawab milik Allah. Benar? Benar? Tapi apa jawaban Allah setelahnya? Qul, sampaikan ya Muhammad. Beritahu. Afala tadzakkarun. Kenapa kalian tidak mau sadar? Kalau jawaban sudah benar. Berarti yang diinginkan bukan hanya sekedar mengakui itu. Lebih dari itu yang diinginkan. La ilaha illallah. Kamu harus akui. Mereka belum berla ilaha illallah ini. Penghambaan yang berhubungan dengan adib. Uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rububiyah, mereka akui. Menyusul pertanyaan kedua. Kul, tanya lagi. Marrabu samawati sabah. Warabun arsin awin. Siapakah Rabb? Langit yang tujuh. Dan Rabb, ars yang sangat agung. Sangat besar itu. Saya kuluna lillah. Allah jawab. Sampaikan kepada kita jawaban mereka. Mereka pasti akan menjawab milik Allah. Benar? Sangat benar. Ini makna imannya mereka. Tapi tetap masih musyrik. Makanya Allah bilang, kul sampaikan kepada mereka. Afala tattaqun. Kenapa kalian tidak mau takut? Kenapa nafira malaknu? Kenapa tidak mau bertakwa? Afala tattaqun. Kul man biyadihi malakutu kulli syai. Kalau pertanyaan-pertanyaan, pemilikan bumi beserta isinya. Pertanyaan kedua, yang di atas. Langit, yang tujuh, dan ars. Sekarang pertanyaan ketiga. Mencakup segala yang Allah miliki. Kul tanya, man biyadihi malakutu kulli syai. Siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Coba perhatikan prinsip ini. Yang mana dia yang memiliki segala sesuatu ini, yujiru wa la yujaru alaihi. Maknanya, kalau dia yang menolong, menjaga, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakannya. Dan kalau dia yang mencelakakan, maka tidak akan mungkin ada yang bisa menjaganya. Siapa dia? In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Orang musyrik yang ditanya. Apa jawaban mereka? Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan menjawab milik Allah. Kalau begitu mereka yakin semuanya dimiliki oleh Allah. Atas keyakinan ini, mereka yakin bahwa kalau Allah pemiliknya menjaga, pasti berjaga. Kalau Allah pemiliknya ingin mencelakakan, pasti jelas. Dan tidak ada yang bisa menjaganya. Ini keyakinan mereka. Ini mereka akui. Ini mereka iman. Tapi bersamaan dengan itu Allah katakan, kul sampaikan ya Muhammad, fa'anna tusharun. Kenapa kalian seperti kena sihir? Jelasnya kebenaran itu. Kenapa kalian tidak mau menerima? La ilaha illallah. Bahwa yang berhak disembah, diserahkan pada ibadah, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa masih menduakannya? Kenapa masih mengambil tandingan untuknya? Kenapa masih mencari pemberi syafaat untuk menjadi tandingan baginya? Padahal kalian sudah tahu itu. Alif wa rahimahumullah. Ini makna keimanan mereka. Dan ini makna bahwa mereka tetap masih musyrik. Kenapa? Ma'rifatnya mereka akan makna ibadah masih sangat rendah. Ini dia. Ini ma'rifat. Kita sekarang bahas cara ma'rifat ini. Sebagian orang menyepelekan pengajian apa ya? Pengajian apa, ayat hadis apa, itu pembahasan kulit-kulit. Pengajian kali pembahasan ma'rifat. Kami membahas hakikat. Kami berusaha mukasyafah. Dalam mengejar ilmu laduni. Itu ilmu kun fayakun. Alikhwa rahimahumullah. Sekarang saya singgung. Wa kathirun mimman yatakallamu fil haqiqa wa yashhaduha yashhaduha bil haqiqa wa hiya al haqiqatul kawniyah allati yashhadu fiha wa fi shuhudiha wa fi ma'rifatiha المؤمن والكافر والبر والفاجر بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار kemudian dia sebutkan dalilnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan banyak kafir. Jadi bukan sedikit, ini banyak. Syekh sangat luas bacaannya, pendalamannya, pengetahuannya terhadap perkara ini. Beliau ungkap ilmu ini kepada kita. Banyak. Kalau sekarang, lebih banyak lagi. Kalau dulu-dulu di zamannya Syekh ini, ini yang Syekh gambarkan, itu orang-orang yang ilmu fiksinya itu pengarang-pengarang fiksi mendalam, lagi rumit dari pembahasan kita ini, mereka bisa tahu. Tapi ternyata kena di sini. Tapi sekarang orang yang tidak tahu membaca Al-Quran, tidak tahu mengaji, ini mengaku juga sudah sampai di sini. Sama kesalahannya. Banyak orang yang berbicara fil haqiqah, tentang hakikat. Amin. Wa yashhaduha, dan mengatakan saya sudah sampai ke dalam tinjang ini, sudah syuhud, sudah menyaksikannya. Ternyata yashhadu hadhihi al-haqiqa, yang mereka saksikan adalah hakikat ini, hakikat ma'rifat ubudiyah yang belum membedakan. Saya kasih istilah lain untuk kita, wahiyya al-haqiqatul kauniyah. Ini adalah hakikat kauniyah. Kalau tadi saya bilang apa? Al-ubudiyah al-muta'alliqah birububiyyatillah. Kalau dawa awalnya saya katakan apa? Al-abdu yuradu bihi al-mu'ab al-mu'abbad. Coba lihat istilah-istilah itu. Sekarang, ternyata yang mereka lihat itu, saksikan, adalah hakikat kauniyah. Hakikat penghambaan yang berhubungan dengan rububiyyah. Apa itu? Sebelumnya, lebih jauh kata Syekh, yang mana hakikat ini? Yasyariku fiha. Seseorang di dalamnya bersyarikat. Sebab semua makhluk, iya, bersyarikat di sini. Wafi syuhudiha, dalam menyaksikannya. Wafi ma'arifatiha, antara orang yang beriman dan orang kafir, menyaksikan hal ini. Antara orang yang baik dan orang yang fajir, mengakui hal ini. Bahkan iblis la'anatullah alaih mengakui betul hakikat ini. Penghuni neraka pun tidak ketinggalan. Penghuni neraka juga sampai kepada hakikat ini. Terus apa yang mau dibanggakan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kala iblis, iblis berkata, Rabbi, lihat di hadapan Allah langsung. Rabbi, fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Wahai Rabbku, beri saya tangguh. Kasih saya waktu. Ila yawmi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Lihat dalam ayat selanjutnya. Rabbi, bima aghwaytani, dengan sebab engkau telah celakakan saya, sesatkan saya, la uzayyinanna lahum fil ardh, maka betul-betul saya akan memperindah, menghias-hiaskan untuk mereka di muka bumi ini. Ini salah satunya dari syaitan dalam mengelabui, tasjil, memperindah perkara. Walauhiyannahum ajma'in, dan betul-betul pasti saya akan celakakan mereka seluruhnya. Ini di hadapan Allah. Iblis yang sudah sangat takabur, membangkang betul, tetap di hadapan Allah. Ketika disuruh, dia minta kemana? Minta kepada Allah untuk diberi tangguh. Dia tidak bilang saya akan anukan sendiri. Minta izin. Rabbi wahai Rabbku. Iblis sangat paham makna Rabbi ini. Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur saya. Lihat kalimat selanjutnya. Bima aghwaytani, dengan sebab engkau yang telah celakakan saya. Iblis tahu. Dia celaka, tidak sujud. Itu takdir Allah. Dia tahu kekuasaan Allah. Hanya di saat orang bersalah, kurang tepat orang ungkap di situ. Iblis saja yang ungkap seperti itu. Kalau Nabi Adam ketika bersalah, apa kata Nabi Adam? Qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Nabi Adam dan Hawa ketika bersalah, keduanya mengatakan, wahai Rabb kami, kami betul-betul telah menzalimi diri kami. Keduanya yakin ini takdir Allah. Mereka kerana dicipta untuk bumi. Hanya prosesnya harus bersalah di surga. Itu prosesnya. Tapi mereka tidak ungkap itu. Iblis saja yang ungkap itu. Dan ini terlihat betul. Nanti kita, Syekh akan antar kita untuk memahami manusia-manusia menganggap dirinya sampai kepada hakikat ini. Iblis juga sampai. Ternyata lanjutan hakikat ini sama lanjutannya iblis. Iblis melanjutkan dengan apa? Menyandarkan dosa itu kepada Allah. Persis dengan orang-orang musyrik. Yang akhirnya apa? dia melakukan dosa atau apa, terserah. Sebab ini semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, nisibnya itu. Ayat yang biasa kita baca ternyata menjelaskan kesesatan yang sangat besar yang menjerumuskan banyak orang-orang yang berakal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Isra ayat 62. Ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya lain akhartani ila yawmil qiyamah la'ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Bagaimana pandangan engkau ya Allah terhadap dia yang kamu muliakan dia terhadap saya, jika engkau akhirkan saya kepada hari kiamat, maka betul-betul saya akan jerumuskan dia apa turunan-turunannya kecuali sedikit. Ini jelaskan dalam ayat lainnya, yang sedikit ini ialah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang diberi keikhlasan. Pernyataan-pernyataan iblis ini banyak dalam Al-Quran, dalam beberapa lafaz, semuanya menjelaskan keimanan, ma'rifatnya iblis sampai ke dalam apa? Batas. Ini dia. Tapi bersama dengan itu, iblis membantah. Ya. Mengajak orang kepada kesyirikan. Tapi ma'rifat dia luar biasa dalam perkara ini. Bahkan iblis melihat sesuatu yang kita belum pernah lihat. Ya. Ini sudah pernah di atas. Bersama malaikat. Dan mereka bisa melihat kita. Sementara kita tidak bisa melihatnya. Berarti apa? Ilmunya iblis akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ini apa? Ini lebih hebat dari kita. Syuhudnya iblis akan perkara ini lebih dahsyat. Terus, apa yang mau dibanggakan? Kalau ternyata masih iblis lebih dominan di sini bahkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau dengan semisal khitab ini. Semisal ungkapan ini. Allazi yuqirru fihi. Bi'anna Allah rabbuhu wa khaliquhu wa khaliqu ghairi. Yang mana di dalamnya dia mengakui bahwa Allah adalah rohnya, penciptanya dan pencipta selainnya. Demikian pula penduduk neraka. Penduduk neraka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ghalabat alaina shifwatuna wa kunna qawman dhalim. Dia tungkapan kepada Allah. Mengakui Rabbana, wahai Rabb kami. Wa qala ta'ala anhum, law tara, idh wuqifu ala rabbihim, qala alaysa hadha bilhaq, qalu bala wa rabbina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan, walau tara, kalau seandainya engkau melihat, idu wukifu ala rabbihim, ketika penduduk neraka, orang-orang yang pastikan masuk neraka ini, wukifu, diperhadapkan di hadapan Rabb mereka, qal Allah berfirman, alaysa hadha bilhaq, bukankah kejadian ini, perkara ini betul-betul kebenaran, qalu, mereka menjawab, bala benar, wa rabbina, disertai dengan sumpah, benar, demi Rabb kami. Ya, pengakuan rububiyah ini ayat menjelaskan dahsyatnya hari akhirat. Sebab apa? Allah memberitakannya dalam bentuk syarat tanpa menjelaskan jawabannya. Walau tara, seandainya kamu melihat kejadian ketika mereka diperhadapkan di hadapan Rabb-nya. Tidak dijelaskan apa yang terjadi. Sengaja dihilangkan jawabannya. Sebab apa? Kalimat akan membatasi kedahsyatannya. Makanya tidak diungkap. Itu salah satunya sore pemaparan kedahsyatan dalam Al-Quran. Didatangkan dalam bentuk syarat, kemudian tidak disebutkan jawabannya. Syahid di sini, penduduk neraka pun mengakuinya. Kami itu kata Syekh, فَمَنْ وَقَفَ عِنْدَ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ وَعِنْدَ شُهُودِهَا وَلَمْ يَكُنْ بِمَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْحَقِيقَةِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي هِيَ عِبَادَتُهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأُلُهِيَّتِهِ وَطَاعَةُ أَمْرِهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ كَانَ مِنْ جِنْسِ إِبْلِيسَ وَأَهْلِ النَّارِ. وَإِنْ ظَنَّ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ خَوَّاسِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّحْقِيقِ الَّذِينَ سَقَطَ عَنْهُمُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ الشَّرْعِيَّانِ kana min syarri ahli al-kufri wal ilhad. Ini pembahasan terakhir dalam pertemuan ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka siapa yang waqafa, mampu menyaksikan hakikat ini, dia mampu berdiri, mampu mencapai hakikat ini, mampu menyaksikannya, tetapi belum mampu tegak mewujudkan apa yang Allah perintah berupa hakikat yang lain. Al-haqiqah ad-diniyah. Kalau yang tadi, al-haqiqah al-kauniyah. Kauniyah. Sesuatu yang pasti terjadi. Yang merupakan takdir Allah. Siapa yang mampu melihatnya, semuanya takdir Allah. Ketentuan Allah. Tidak ada yang keluar darinya. Ini hakikat kauniyah. Kalau mampu menyaksikannya, tetapi belum mampu tegak di atas hakikat agama, yang mana dia adalah ibadah yang berhubungan dengan uluhiyah Allah. Kalau hakikat dunia, ibadah al-muta'alliqah bi rububiyah. Sementara hakikat agama, dia adalah ibadah penghambaan yang berhubungan dengan uluhiyah Allah. Penghambaan yang berhubungan dengan taat terhadap perintahnya, perintah rasulnya. Siapa yang tidak mampu menegakkan ini, maka dia masih sejenis dengan iblis dan penghuni neraka. Jadi masuk. Tapi jenis itu masih ada ya? Yeah. Yang jelas jenis kan lingkupnya. Yeah. Ini masih, ini bagiannya iblis ini. Oh banyak, banyak di dalam. Ada iblis, ada si anu, macam-macam. Ini jenis semua ini. Kapan itu? Kalau hanya sampai dalam hakikat kauniyah, hanya sampai ke dalam penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah, dan tidak mampu menegakkan hakikat diniyah, penghambaan yang berhubungan dengan ilahiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka sejenis dengan iblis dan penghuni neraka. Ada lebih mengerikan? Ada lebih mengerikan. Lihat kalimat selanjutnya. Jika bersamaan dengan pengakuan ini, bersamaan dengan hakikat yang mereka telah capai ini, ternyata bersamaan dengan itu, dia menganggap dirinya merupakan wali Allah yang terkhusus. Bukan sekadar wali, tapi wali yang khusus. Menganggap dirinya ahli ma'rifat. Ini, ahli ma'rifat, ahli tahqiq. Yang sudah sampai ke dalam jenjang perintah dan larangan syariat telah jatuh kepada mereka akibat menyaksikan hakikat kauniyah ini. Maka sekarang jenjangnya, kata beliau, merupakan orang kafir yang paling kafir. Orang yang menyimpang yang paling menyimpang. Berarti lebih hebat dari iblis kira ini kalau ini. Kita bisa pahami? Hah? Menyimpang itu. Jadi sekedar ini masih sholat ya. Dia sholat, puasa, zakat. Misalnya ya. Tapi dia menganggap itu bukan yang tertinggi. Yang tertinggi kalau sampai saya menyaksikan hakikat kauniyah. Ini sudah merupakan kesesatan. Tapi kalau bersamaan dengan itu dia menganggap dirinya, kalau saya sudah sampai ke sini, maka saya sudah bisa tidak sholat. Larangan saya bisa lakukan sudah. Sebab semuanya sudah jatuh. Karena apa? Sudah sampai ke dalam jenjang yakin ini. Maka ini sangat mengerikan keadaan. Anda bisa pahami? Baik. Kalau kita sudah bisa memahami ini, maka sekarang antum harus pahami bahwa mereka yang disesatkan oleh syaitan, walaupun kesesatannya saat ini untuk kita, sebab kita memahaminya dalam jalur yang jelas. Tapi kalau orang yang mengikuti permainan syaitan, itu luar biasa mengerikannya. Mereka diberi syubhat, diberi syahwat oleh syaitan, sehingga sampai ke dalam jenjang ini. Mereka punya syubhat. Syubhatnya akan diungkap dalam bahasan selanjutnya. Baik. Ini diupayakan sampai jam 2 saja. Saya pun tidak terlalu kelaparan. Di antara syubhatnya, Nabi Khidir. Ini nanti akan dibahas. Nabi Khidir tidak tunduk terhadap Nabi Musa. Berarti apa? Ada jalur. Orang bisa jatuh dari syariat sudah. Dari syubhat. Ini akan dibahas. Walaupun syubhatnya syubhat konyol. Iya. Tetapi kalau orang tidak memiliki ilmu, kekonyolan ini pun akan bisa memberi efek konyol pula. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ada usulan ini. Kayak ini tidak selesai ya. Kalau kita hanya memanfaatkan waktu sampai jam 2. Baik, ya. Pasti usulannya aneh ini. Ya, kita tidak memperpanjang waktu. Tetap. Jam 2 ini sudah maksimal. Bahkan kita kurangi jam 2 kurang 1 menit. Tidak apa-apa. Ya. Hanya ditambah pertemuannya. Ya. Ada waktu sehabis sholat subuh. Itu longgar ini. Sebelum memang agak lama keluar sebab dia ada zikir dan menanti ikhwah-ikhwah luar dah datang. Itu ada waktu sekitar 20 menit. Sehabis sholat subuh langsung. Itu lumayan itu. InsyaAllah bisa selesai. Ya. Sehabis sholat subuh. Ya. Iya, baik. Jadi sehabis sholat subuh kita masuk pelajaran akidah, tauhid, ya. Langsung masuk ke pelajaran ubudiyah. Jadi nyambung itu. Jadi pada sehabis sholat subuh langsung terbaring. Ya, nanti ustadznya, gitu ustadznya rasa. Jadi, dan persiapannya tidak mantap. Baik, insyaAllah, kita lagi. Sampai lagi. Sampai jumpa. Ya, selamat datang.